cobaan tumpang tindih kenang luka hati luka dalam sangat dalam air mata jangan tersenyum dan tersenyum apapun sengsara, ku coba tersenyum.